نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Rekan Hektar Rahimahkumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kita panjatkan. Dan dengan inayahnya pada kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama berjumpa kembali melalui frekuensi 107 FM Radio Dakta. Dan tentunya dalam kajian malam, sebagaimana biasa setiap Jumat malam atau malam Sabtu kita akan bersama-sama mempelajari, mengkaji kitab tafsir yang mudah-mudahan dengan mempelajari kitab tafsir ini kita dapat lebih memahami akan kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Tetap bersama narasumber kita Al-Ustaz yang sudah hadir di studio sini ya. Gimana Ustaz Ahmad Salimindani? Aduh, mohon maaf ini. Alhamdulillah, jadilah, ya, sehat-sehat selalu. Kayaknya Ustaz ini sudah mulai dicas ini. Error dikit ya. Itulah namanya manusia Ustaz. Iya, iya. Padahal jogrok sendiri ya. Ya. Gimana Ustaz aktivitas dakwah hari ini Ustaz? Oh alhamdulillah, untuk Dewan Dakwah Islamnya aktif sekali. Tadi juga masih tetap kita dia menemani doa apa dan jalan, dan besok kita akan meramaikan persiapan pembentukan kampung syariah. Jadi pada pekan yang lalu itu di daerah Pondok Soga Ustaz. Pondok Soga. Jadi berkumpul sekitar 200 para ustaz dan takmir masjid. Alhamdulillah. Nah, dari 4 kelurahan ya. Itu di Madrasah At-Taqwa. Jadi kita akan mengenalkan tentang apa itu syariat Islam. Kita mulai dari basic sekali. Basic dari jadi, kampung ya. Dari kampung. Dan coba kita mengikuti para salafus salihin ya. Dalam penegakan syariat Islam itu berawal dari kita menciptakan ataupun membersihkan diri kita dulu gitu. Jadi bersih diri kita. Iya. Yeah. Dari dosa, bersih diri kita dari makanan yang dosa, ya, ya. Bersih lingkungan kita, gitu kan. Dan yang kedua baru masuk bagaimana cara mensiarkan agama, dan kita mencoba mengangkat beberapa dari semacam polisi syariah, istilahnya. Betul, betul. Jadi semacam laskar, jadi ketika nanti begitu waktu-waktu menjelang salat, mulai beliau itu beraksi jalan gitu, dengan radiasi minimal. Dari masjid itu 40 rumah ke kanan dan ke kiri mereka memerintahkan untuk sholat berjamaah. Iya, subhanallah. Terus amal jamaah ini Ustaz ya. Oh iya, dalam bab fikih itu kan ternyata fikih ini kan bagian dari maratibuddin. Iya. Jadi itu kan iman. Nah, kalau bicara masalah iman ini banyak menyentuh soal masalah hak pribadi atau hak pribadi masing-masing. Enggak mungkin kita itu dengan berjamaah. Tapi kalau sudah kita masuk Islam, kan kedua Islam itu. Islam itu kan nanti ada ilmu fiqh. Nah, pada ilmu fiqh kita lihat kan awal dari penegakan syariat itu adalah selalu berbicara tentang masalah thaharah. Kesucian, ya kan? Habis kesucian baru masuk ibadah. Nah, habis ibadah itu baru kita masuk nanti itu muamalat. Dan muamalat yang pertama itu namanya kita bernikah. Jadi biasa Ustaz. Iya, bagaimana iya. Kita bicara masalah syariat kalau kita itu enggak mengatur pernikahan diri, pertama itu pernikahan diatur. Iya. Biasanya gini Ustaz, kalau yang berhubungan dengan Islam itu yang mau diatur sama pemerintah, itu biasanya yang ada duitnya Ustaz. Ya, haji, zakat. Sekarang kita mendudukkan permasalahan itu gitu, makanya kita pinta ya. Pemerintah itu bukan hanya mengatur yang ada income-nya, ada pemasukannya. Nikah sebenarnya apakah orang Kristen itu mengakui seperti KUA Departemen Agama kan enggak juga. Kenapa? Kok masjid-masjid tidak bertindak dan tidak menjalankan tentang masalah ini gitu. Sehingga pemerintah itu cukup menyetempel gitu kan bahwa ini sah pernikahan berdasarkan pengakuan dari masjid anu gitu. Iya, betul. Nah, sekarang soal nikah itu hak pemerintah. Iya kan? Iya, iya. Saya pikir kita harus siap menikah itu bukan untuk bercerai. Bukan untuk membagi harta gono-gini kan di pengadilan. Kenapa? Ya. Maka kita persiapkan dalam pembentukan kampung syariah itu, kita fungsikan ada lembaga arbitrase. Nah, nanti disahkan lembaga arbitrase itu pernikahan, kita bilang lah gitu kan. Iya, iya. Dan bab pernikahan itu kita persiapkan betul. Nah, setelah itu baru kita membentuk tentang iktisadiyatul islamiyah. Mulai bagaimana membangun, memberdayakan apa ekonomi umat. Ayo. Dari mulai kita itu, besok tuh ada di Tanjung Air ya. Di samping ada pencerahan tentang pesat apa tentang sak buluk syariat Islam. Dari mana kita mulai. Tapi kita sudah mulai bergerak yaitu pemberdayaan umat dari mulai ibu-ibu umpamanya diajar menjahit, secara menjahit pakaian yang Islami, membuat makanan halal sehat. Karena banyak ada halal nggak sehat menggunakan umumnya pelejat apa apa itu penyedap ya itu namanya halal tapi tidak sehat. Nah kita ingin menciptakan halal tapi sehat. Insya Allah. Subhanallah, ini kayak satu yang sangat-sangat agung sekali bila terjadi. Ya mungkin kalau bagi para pendengar Radio Dakta yang ingin menyaksikan ke daerah Tanjung Air itu di ujung sekali ya. Ada di situ pusat pesantren At-Taqwa ya. Nah, dari situ kita mulai mengundang semua orang. Dan nanti kita akan deklarasi setelah Laskar Lasar atau semacam polisi-polisi syariah itu sudah terbentuk, kan mereka membuat perjanjian sendiri. Saya lihat bagus perjanjiannya antar yang didukung oleh desa, aparat desa dan dewan apa? Pengawas desa ya. Dewan perwakilan desa. Itu bagus juga mendukung, saya lihat kemarin tuh bagus sekali, jadi keikutsertaan mereka itu sangat mendukung. Tegaknya saya pikir pembentukan kampung syariah. Jadi kita agak kenapa enggak mengatakan hukum syariah gitu, menegakkan syariah, tapi kampung syariah. Kampung syariah. Kita dari mulai pembentukan lingkungan. Itu yang kita ingin. Iya. Baik Ustaz, kita tutup pembicaraan tentang kampung syariah yang tentunya ini menjadi apa cita-cita setiap kita tadi. Ya, saya punya guru Pak Kiai Ali. Dia ingin membentuk kampung surga. Makanya ada pondok surga kan? Pondok surga. Pondok itu pondok surga itu. Oh, gitu ya. Cuma dipelesetkan sebenarnya pondok surga. Pondok surga. Ya, artinya kampung tempat tinggal ya yang bersuasana seperti di surga. Surga. Maka kampung itu lebih tertatar, lebih rapi ya. Saya lihat dulu juga cita-cita Pak Kiai ingin membangun namanya kampung surga itu atau kampung Islam. Saya teringat waktu saya cerita di Perak juga, beliau, iya mestinya kita bentuk di Bekasi, kenapa tidak? Nah orang Kristen sudah bentuk tuh perdanya, perda Injil. Gimana kelari kan? Ya, sudah banyak keluhan dan sebagainya, kok Bekasi kota pahlawan yang berjuangkan kiai gitu. Apa maksudnya yang berjuang ini kan tentara Hizbullah. Nah, kok gak mau kita, gak berani gitu. Apatah lagi sekarang sudah didukung bahwa bupatinya Ustadz ya. Ah, mudah-mudahan. Kita doakan semoga kuat Ustadz. Amin. Ya, jadi biasanya jangan sampai Ustadznya luntur. Amin. Saya berharap ya. Karena dia adik kelas saya gitu. Iya, ditegur deh. Sama Bang Salimin. Baik Ustadz, kita akan berbicara apa namanya mengkaji kembali kitab tafsir dan rekan dokter rahimakumullah bagi Anda yang akan berinteraksi nanti sebagaimana biasa di 0815 11 107 107 atau 8816363. Kita akan simak paparan dari Ustaz Ahmad Salim Indani. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munazzil kitab ala qalbi Muhammadin nabiyil ummiin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rekan-rekan Dakta dari Gria Agus Salim 77 Bekasi, Dakta FM 107, berpikir positif, bertindak arif. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengikuti kajian tafsir tematik dengan referensi tafsir Munir fil Aqidati wasyari'ati wal minhaji yang ini merupakan hasil buah pikiran yaitu Al-Ustaz Dr. Wahbah Zuhaidi dan juga didukung dengan mengambil referensi Tafsir Al-Azim Ibnu Katsir. Insyaallah 2 jam ke depan rekan-rekan dakta dapat mengikuti kajian ini, dan alangkah baiknya kalau Anda yang sudah ada di rumah menyediakan atau membuka kitab suci kita Al-Quran, yaitu insya Allah kita sudah sampai kepada ayat yang ke-69 dengan tema Muhawalatu Ba'du Ahli Kitab Idal Muslimin Wa Tala'ibu Biddin, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen untuk menyesatkan umat Islam dan mempermainkan agama, yaitu menghina, menghujat tentang ajaran Islam. Nah, ini menarik Ustaz ya. Kemarin saya sudah ceritakan bagaimana ayat sebelumnya ini, yaitu membahas tentang panjang lebar ya, ketika kita diperintahkan untuk mengajak mereka bertauhid. Bahkan mereka itu menganggap kita itu sebagai orang yang apa ya, orang yang lata gitu kan. Maka ajakan yang diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW, karena ejekan mereka terus makin menjadi-jadi kalau kita ajak mereka untuk kembali ke agama tauhid gitu. Maka Allah katakan, hai ahli kitab Kristen dan Yahudi, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana, marilah sama-sama kita kepada kalimat atau ucapan yang satu di antara kita. Nah, apa yang terjadi ternyata? Bahwa begitu banyak ya, dari kalangan para pendeta, para pastor, ya, rohib, padri, di kalangan Yahudi, itu bukan gak tahu tentang kebenaran ajaran atau syariat Islam. Iya. Mereka tahu persis. Bahkan kalau kita lihat kemarin ada referensi itu kan asal nuzul ayat ini dan dikaitkan dengan surat Al-Maidah ayat 15. Ya, ahli kita, mengapa kamu menyembunyikan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabimu? Dan sungguh telah datang Nabi Muhammad ini untuk menjelaskan apa-apa yang tak kau sembunyikan. Jadi ayat 15 kemarin. Yeah, yeah. Apa contohnya? Jadi kemarin kita sudah menyinggung bahwa sebenarnya hukuman yang mereka bilang kejam seperti apa kemarin kisos ya. Ternyata juga kisos itu adalah hukum yang sangat familiar di kalangan mereka. Yeah. Bahkan mereka itu menjalankannya berlebih-lebihan. Sehingga bukannya hanya satu orang yang dibunuh, bukannya hanya pembunuhnya yang harus dikisos, tapi semua keluarganya. Tapi Islam menerangkan yang benar mengkisos itu hanya diberlakukan kepada orang yang telah membunuh. Makanya kutiba alaikumul kisos fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Paman ufiya lahu min aisyait patiba umbil ma'ruf wa ada'un ilai bi ihsan. Ini jawaban juga untuk orang Kristen yang dimana mereka memaafkan tapi munafik. Maksudnya memaafkan orang itu enggak dia kisos, enggak dia bunuh lagi, tapi haknya dirampas, direbut, dijadikan budaknya, disuruh bekerja secara paksa. Nah, Allah bilang, kalau kau memaafkan, maafkan saja. Kalau kau merasa dirugikan, minta ganti saja. Jadi, baik Yahudi maupun Kristen, ternyata sebenarnya mereka tahu hukum Islam itu yang paling benar. Islam itu datang, enggak menciptakan hukum yang baru, aturan yang baru, tapi hanya mengingatkan pada mereka, mengkoreksi secara total tentang pelaksanaan hukum Allah itu yang diselewengkan. Kenapa? Seolah-olah mereka tegakkan hukum itu untuk balas dendam, sehingga tidak adil gitu. Iya, iya. Nah, maka Islam datang untuk berdiri di tengah-tengah memberikan kesaksian. Begitu juga tentang masalah hukuman rejam bagi penjinah kemarin. Ini saya pikir menarik Ustaz ya. Iya. Maka oleh karena itu lima tuhfu, kenapa kau menyembunyikan? Kata Allah. Nah, pada hari ini kita akan melihat. Oleh karena itu sebelum kita membahas ayat ini, coba lihat dalam surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Itu kan jelas. Jadi orang Kristen, orang Yahudi itu bukan mereka itu bertuhan kepada Allah, tapi justru mereka memalingkan. Jadi mereka enggan menuhankan Allah, tapi mereka tuhankan para pendeta mereka, para padri mereka. Kan lucu gitu. Nah ini nanti ada istilah konsep penebusan dosa, kan lucu gitu. Kalau kita enggak, jadi manusia itu sama aja. Maka kata Nabi, daruhbanun fil Islam, tidak ada istilah kependetaan dalam Islam. Karena itu diselewengkan oleh mereka. Nah begitu juga lihat dalam surat Asy-Syura ayat 21. Ini teguran juga kemarin. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'lamu bihillah. Jadi mereka itu membuat kemusyrikan ya. Setelah itu mereka buat aturan syariat yang mereka buat-buat yang bukan datang dari agama, tapi mereka katakan dari ajaran agama mereka. Itu terbiasa. Orang Yahudi dan orang Kristen itu membuat aturan gitu. Makanya sampai ada kitab yang namanya Lukas, Yohanes, kan Matius. Ini aturan yang mereka buat aja. Jadi Injilnya hilang. Injilnya hilang ya. Hilang akhirnya. Saya pikir ini penting, Ustaz. Ayo. Tapi kelihatannya ada yang nunjuk-nunjuk begini dia. Baik, rekan aktor rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita setelah selingan berikut ini. Radio Dakta. Jika kita memburu kesenangan sesaat lalu menderita seabad, pintarkah kita? Jika kita sudah mengetahui sesuatu yang sementara dan sesuatu yang abadi, kemudian kita lebih mengutamakan yang sementara, cerdaskah kita? Jika untuk menyenangkan sekelompok kecil atau bahkan memuaskan ambisi pribadi, ada yang mampu mengorbankan masyarakat luas, bahkan masa depan umat, arifkah kita? Jika kita masuk dalam kelompok demikian, sudahkah kita benar-benar Islam? Karena bukankah suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam? Sudahkah kita benar-benar Islam? Karena bukankah suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam itu adalah yang orang lain akan selamat dari lisannya dan tangannya. Dalam kisah yang lain, ketika seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercinta, wahai Rasulullah, Islam seperti apa yang baik? Ayyul Islami khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan kepada mereka yang membutuhkan, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Bukankah pada kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak manfaatnya. Sudah Islamkah kita? Dari Gria Gosarim 77 Dakta 107 FM, rekan Dakta rahimakumullah, Ibnu Umar Islamic Bookstore kini telah hadir di dekat Anda di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Kami melayani Anda untuk penjualan grosir dan eceran dengan diskon yang menarik. Ibnu Umar Islamic Bookstore menyediakan buku-buku sunnah pilihan dari penerbit terkemuka. Tersedia juga obat-obatan tibu nabawi, madu impor, air zam-zam, parfum impor, CD ceramah, CD murotal, dan dari Imam Timur Tengah, dan lain-lain. Khusus untuk pemegang Dakta Card, dapatkan diskon khusus 20% untuk setiap pembelian buku. Segera kunjungi toko kami, Jalan Keramat Raya nomor 16C, samping kampus BSI atau 50 meter sebelum perempatan Senen. Nomor telepon 929-134-11 atau di 314-5924. Dan juga di Jalan Pondok Kelapa Raya Blok A8, nomor 1 samping Apotik Pondok Kelapa. Telepon 933-74113, 0811-16-1590. Toko buku Ibnu Umar Islamic Bookstore melayani Anda menimba ilmu yang sahih. Ya, baik rekan dakta, kita lanjutkan kajian kita bersama Ustaz Ahmad Salimin Dhani. Fadal. Baik rekan dakta, sebelum kita bahas ayat 69 ini, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen ya, kalau kita membaca ayat ini, mereka terbiasa membuat kedustaan itu. Mengotak-atik kitab suci mereka, sehingga kitab suci asli sampai hilang. Akhirnya yang mereka angkat itu kitab buatan mereka. Itu biasa gitu. Nah, yang kedua, mereka gak pandai menciptakan satu aturan, ini boleh, ini tidak. Akhirnya yang dilarang oleh Allah menjadi boleh, dan yang dibolehkan oleh Allah mereka haramkan. Coba lihat di dalam surat An-Nahl ya, ayat 116. Allah berfirman, "Wala taquli ma tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haramun." Ya. "Litaftaruu 'ala Allahi al-kadhib. Innal ladzina yaftaruuna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun." Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Lalu Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, tiadalah, kata Allah, mereka di sini dikatakan beruntung, tidak akan beruntung. Jadi memang sudah sangat jelas bahwa kenapa kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai pelindung, sebagai teman, dan kenapa kita tidak boleh juga aman gitu kepada mereka. Di samping mereka memang dikatakan orang yang punya terus berusaha, punya misi ya, untuk menyesatkan kita. Dalam ayat ini akan kita bahas nanti cara-caranya. Memang Allah sudah begitu banyak. Paling tidak tadi surat At-Taubah ayat 21 dan surat Asy-Syura ayat 21 juga. 21. Ya, maaf, At-Taubah 31 tadi ya. Al-Baqarah. At-Taubah, At-Taubah ayat 31 tadi. Terus surat Asy-Syura itu ayat 21. 21. Surat An-Nahl 116. Jadi begitu gamblang Allah menerangkan tentang memang sulitnya kita bisa mempercayai mereka. Nah, lihat lagi surat An-Nahl ayat 135. Maka bagaimana Allah itu memerintahkan kepada kita, wajadilhum billati ya ahsan. Kenapa? Karena mereka itu memang orang yang sangat sulit. Maka kalau kalian sudah ingin juga mengetahui tentang kebusukan mereka, sudah ajak saja mereka untuk berdiskusi. Nah, diskusi ini baru kelihatan mereka pokoknya ngeyel mempertahankan kesalahannya, bukan mempertahankan kebenarannya. Itu akan ketara betul. Oleh karena itu, rekan-rekan dakta, baiklah, berikutnya akan kita bahas ayat 69 ini ya, sampai nanti pada ayat 74, Ustaz. Rekan-rekan dakta, ayat 69 sampai 74 dengan tema muhawalatu ba'du ahli kitab idzal muslimin wa tala'ibu biddin. Jadi bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh para ahli kitab untuk menyesatkan kaum muslimin dan upaya mereka untuk mempermainkan agama kita. Ini penting. Baik, sebagaimana biasa tentu sebelum saya akan membacakan atau menjelaskan tentang mufradatul lugawiyah, maka saya akan membacakan ayat yang akan kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil-batili wa taktumuna al-haqqa. Wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Rekan-rekan dakta, kalau kita lihat di dalam ayat ini Allah menerangkan waddat ta'ifa. Kata-kata waddat di sini jadi ingin. Jadi ta'ifatu min ahli kitab, segolongan dari ahli kitab ingin, kata Allah. La yudillunakum, sekiranya menyesatkan kamu. Jadi mereka selalu punya keinginan untuk menyesatkan kita selagi mereka itu mampu. Maka kalau kita lihat di dalam mufradatul lugawiyah, waddat ahabbat, mereka itu sangat senang, senang mencintai ya. Ya waragibat, orang-orang kafir, Yahudi dan orang Kristen itu sangat gemar. Ngapain yudilunakum itu, kata-kata yudilunakum, maka yuki'unakum fid dolali, menceburkan kamu dalam kesesatan. Jadi itu memang sudah misi mereka. Maka Allah katakan la yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum min dinikum in istata'u. Kita sudah jelaskan bagaimana benih permusuhan yang ada pada mereka, bahwa mereka dikatakan oleh Allah tidak pernah berhenti untuk memerangi kamu. Sampai kapan? Sampai kita tersesat dari agama yang kita yakini ini. Itu yang buat catatan kita. Wa ma yudilluna illa anfusahum, lalu Allah menerangkan padahal mereka tidaklah menyesatkan melainkan diri mereka sendiri yang mereka sesatkan. Wa ma yashurun, dan mereka tidak menyadarinya. Wa ma yudilluna illa anfusahum, di sini dikatakan li'anna ismu idlalu alaihim wal muna la yu'ti'unahum bihi. Jadi walaupun mereka terus berusaha untuk menyesatkan, itu hanya menambah dosa bagi mereka. Kenapa? Nah, tadi dikatakan kalau mereka itu terus berusaha untuk menceburkan kita ke dalam kesesatan dan menghalangi kita kembali ke dalam ajaran agama Islam yang sebenarnya, maka di sini kata-kata ad-dalal yang dimaksud adalah nau'un minal halak, yaitu mereka pada hakikatnya ingin kita itu celaka. Celaka. Itu yang sebenarnya. Ingin mereka kita itu rusak. Ingin kita ini menjadi suatu umat yang hancur-hancuran. Itu yang mereka inginkan sebenarnya. Yeah, yeah. Jadi bukan apa-apa. Oleh karena itu dalam ayat berikutnya, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, Allah berfirman, lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kamu akan selalu mengingkari ayat-ayat Allah? Jadi lima takfuruna, takfur itu kan fi'il mudhari. Jadi mulai sekarang, sejak zaman Nabi sampai terus hari kiamat, mereka itu senantiasa mengingkari ayat Allah. Mereka senantiasa menolak ayat Allah. Iya. Wa antum tashhadun, kata Allah. Padahal kamu hai semua ahli kitab menyaksikan kebenaran akan ayat-ayat Allah. Itu Al-Quran, Kitabullah. Itu satu. Iya. Jadi kenapa mereka berusaha menyesatkan kita? Pada hakikat ini karena kebencian. Karena mereka tidak senang melihat kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 120, Allah sudah tegaskan betul kepada kita bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kita sampai kita mengikuti pola jejak hidup mereka. Walan tardo'an kal Yahudu walan Nasrani hatta tattabi'ah millatahum. Itu Allah tegaskan. Oleh karena itu, di dalam ayat 70 tadi, kenapa kau kufur kepada Allah padahal kau tahu kebenaran yang ada dalam Kitabullah. Di dalam ayat 71, nah di sini kita lihat nanti dalam asbab nuzul ayatnya, Ustaz. Ya ahlal kitab, hei Yahudi dan Nasrani, Kristen kita bilang, lima talbisunal haqqa bil batil, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Kata-kata di sini, talbisuna tukhallituna al-haqqa bil batil. Kau campur adukan kebenaran dengan kejahatan. Bitakhrif wa tazwir. Umpamanya dengan cara ya mencampur adukan supaya enggak kelihatan kejahatan itu di depannya gitu kan, kelihatan baik, di dalamnya busuk gitu kan. Itu biasa mereka itu melakukan hal itu. Jadi kebaikan itu hanya casing. Tapi dalam untuk membungkus keburukan. Nah, ini banyak. Jadi tabiat Yahudi itu. Iya. Oh, kalau kelihatannya Islami, dalamnya menghancurkan, busuk, dalamnya macam-macam gitu kan. Oh, ini labelnya Islam, dalamnya jahiliyah. Itu kerjaan Yahudi memang dari dulu. Itu kata-kata lima talbisuna al-haqqa bil batil. Padahal kita tahu kata Nabi, al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Jelas, yang halal jelas, yang haram jelas. Artinya, kenapa kamu campur adukan? Ini yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Oleh karena itu Allah mempertanyakan, kenapa kau campur adukan yang hak dengan yang batil? Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, dan mengapa kamu menyembunyikan? Ini kan ada atok waw ya. Mestinya wa ya ahlal kitab, lima, kenapa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun? Kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Jadi ini kerjaan Yahudi. Kalau kita tahu itu haram, kita pura-pura enggak tahu. Kalau kita tahu itu jahat, tapi karena kawan kita, kita pura-pura enggak tahu. Nah, ini kerjaan Yahudi seperti ini. Di dalam penjelasan ini juga wataktumunal haq aina Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu satu ketika mengikut Nabi. Kamu ikut dan nyunahnya sunah-sunah Nabi. Tapi ketika dalam tempat yang lain, situasi yang lain, kamu seolah-olah tidak mengenal Nabimu. Kau tinggalkan begitu saja sunah-sunah Nabi, perintah-perintah Nabi. Kan banyak tuh. Istilahnya ibadah oke, maksiat oke juga. Same ya, Ustaz. Same je. Salat terus maksiat jalan. Nah, ini namanya taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Nah, Ustaz, kalau kita baca ayat ini, sebenarnya asbabun nuzul ayat 71 ya. Iya. Sampai ayat 73. Ini apa sih yang terjadi tadi? Menarik sekali. Jadi, kalau saya ceritakan, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Abdullah bin As-Salaf, jadi Abdullah bin As-Salaf, Ruya Ibnu Ishaq an Ibnu Abbas qaal, Abdullah bin Saif, dikatakan bisa dibaca dalang-dalang dengan Abdullah bin Salaf, atau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Abdullah bin As-Saif, wa Uday bin Zaid, wal Haris bin Auf, ba'duhum li ba'd. Ini orang, jadi Abdullah bin Saif, Uday bin Zaid, Haris bin Auf, pokoknya sehidup semati mereka itu akrab betul. Ini akrab betul orang ini. Wah, pokoknya luar biasa lah akrabnya. Iya. Lalu diceritakan keempat orang ini ya, mereka itu mengadakan pembicaraan untuk beriman. Artinya mereka udah deh, kita kayaknya malu nih. Sebenarnya apa yang kita katakan semua ini, Nabi Muhammad sudah tahu. Jadi mereka bagaimana membicarakan tentang maksud ingin beriman. Tapi imannya itu tidak tenang. Hanya sebagai casing gitu, agar jangan sampai ketahuan. Jadi kalau depan Nabi itu, dia husu. Seolah-olah mereka itu seperti malaikat gitu. Tapi di belakang Nabi, mereka betul-betul bejat, tidak beriman. Ini kalau kita lihat, jadi dalam satu riwayat dikemukakan, makanya Abdullah bin As-Saib tadi dan Adi bin Zaid, terus Al-Haris bin Auf, waktu mengadakan bicaraan untuk beriman pada pagi hari dan kufur pada sore harinya, maksudnya. Jadi imannya pokoknya kita depan Nabi aja. Kalau nggak ada, kalau Nabi nggak ada, udahlah, apa bebas lagi kita melakukannya. Dan kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW diikuti sahabat-sahabatnya. Artinya dia sebagaimana sahabat Nabi juga. Lalu mereka berkata dengan cara mencontoh perbuatan kita dan keluar dari agama mereka. Artinya mereka mengaku beriman, tapi di luar sepengetahuan Nabi, atau jauh dari Nabi, mereka kafir lagi. Kafir lagi, enggak beriman. Maka turunlah ayat ini. Hai ahli kitab, kenapa kau mencabut adukan antara kebenaran dengan kebatilan? Dan mengapa juga kau sembunyikan kebenaran? Padahal kamu tahu. Ini ayat. Jadi ini sehubungan tentang pribadi beberapa sahabat Nabi yang dekat. Tapi dulu begitu turunkan ayat ini, terpukul, Ustaz. Maka kita lihat di dalam ayat berikutnya, wa qala ta'ifatu min ahli kitab, segolongan dari ahli kitab berkata, berimanlah kamu kepada yang turunkan kepada orang-orang yang beriman. Billadzi unzila alladziina amanu, itu kata apa? Wajhan nahari. Terus wajhan nahari wa quru akhirahu, di pagi hari dan di sore hari mereka kafir. Artinya mereka membuat kesepakatan. Oh, akhirnya turunlah ayat ini. Dengan turun ayat inilah Allahum yarji'un, supaya mereka, orang-orang mukmin, kembali kepada kekafiran. Maksudnya mereka ingin menipu, Ustaz. Berlaku seperti itu, jadi mereka ingin mengelabui umat Islam yang lainnya. Biar dia tertipu, mari kita udah takia aja lah, istilahnya gitu. Takia itu artinya berpura-pura munafik ya. Sebenarnya bukan juga munafik, Ustaz. Emang enggak ada keimanan sama sekali mereka, kafir. Kalau munafik itu masih ada keimanan gitu, Ustaz. Gitu ya. Ini enggak, udah kita imannya pura-pura aja deh. Gitu ya. Jadi enggak jauh beda dengan para-para mualaf yang baru masuk Islam. Masuk Islam kagak ada. Banyak, Ustaz. Bukan mualaf lagi, orang yang sudah haji banyak juga seperti ini. Kalau mu'alaf itu biasa lah. Tapi makanya kalau selalu saya datang dengan mu'alaf, Anda sudah berapa tahun? Tiga tahun. Sebenarnya saya yang paling saya takut seperti Anda. Karena saya ini berdakwah, justru yang saya lagi bingungkan, orang yang lahir dari Islam, kakeknya Islam, ibunya Islam, neneknya Islam, tapi mereka susah sekali kami ajak. Kami mengurusi mereka aja susah, bagi Anda yang baru masuk Islam. Karena saya bilang, kenapa? Mu'alaf itu kan orang jinakkan hatinya. Tapi kalau sampai 3 tahun ya menyusahkan ya, kita juga. Menyusahkan kan? Hati. Nah, oleh karena itu dalam ayat berikut, 73, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Dan janganlah kamu percaya mereka pada orang-orang yang mengikuti agamamu. Jadi ini perhatian, Ustaz. Jadi orang-orang seperti itu enggak usah dipercaya lah. Kita kadang-kadang kan orang yang mempermainkan agama masih kita pakai. Ini keliru. Padahal kata Allah, wala tu'minu, dan janganlah kalian semuanya percaya. Illa kecuali liman tabi'a dinakum, orang yang memang betul-betul mengikut agamamu. Jadi buat orang-orang suka mempermainkan agama, bersandiwara, berpura-pura, enggak usah kita percaya. Kenapa? Lihat ayat ini. Qul, katakanlah, innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu adalah hak prerogatif Allah. Ayyuta, kata Allah, bahwa akan diberikan. Ayyuta itu ahadum misluh, kata Allah. Seseorang seperti apa? Ma'utitum. Apa yang sudah dia berikan atau dia kerjakan. Kalau kita lihat, ma'utitum di sini, setelah Allah menerangkan sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah. Jangan kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seorang seperti apa yang diberikan kepadamu. Kata Allah, au yuhajukum inda rabbikum, atau mereka akan membantahmu di sisi Tuhanmu. Jadi kalau kita juga mau mengikuti, enggak percaya petunjuk Allah ini, apakah kau mau nanti dimaki-maki ketika kau berada di masjid oleh mereka? Iya. Makanya saya tuh bingung kalau ada orang baru masuk Islam disuruh ceramah lagi. Kita ini enggak punya kriteria. Iya. Kalau dia sekedar menerangkan tentang apa ya, pengalaman dia, enggak apa-apa. Tapi orang baru masuk Islam gitu, baca Qur'annya dia masih belepotan istilahnya. Enggak, belum benar lagi gitu kadang-kadang. Nah, lalu dia disuruh nasihati orang yang sudah lama belajar tentang Islam. Aduh, kita ini enggak punya adab betul. Nah, di dalam ayat ini jelas. Apalagi kalau kita tahu dia terang-terangan. Orang itu memang belum beriman gitu. Dia Islamnya itu hanya karena plase. Hanya untuk kepentingan dirinya. Nah, terutama di kota Bekasi kan, ya kan? Oh, kalau mau dipilih sebagai wali kota, pakai peci, sholat subuh, pagi gitu kan, berjamaah kemana-mana gitu. Ayo. Kita lihatlah nanti setelah di wali kota, apakah dia termasuk golongan ini atau enggak. Kalau dia makin rajin, nah itu berarti memang dia orang yang perlu kita ikuti. Tapi kalau dia rajinnya beribadah kesana kemari bismillahirrahim, kita sebatas hanya ingin diikuti, inilah masuk. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Kata Allah, jangan kau berikan kepercayaan atau kau percaya pada mereka Kecuali orang yang memang betul-betul mengikuti ajaran agamamu secara tenang. Ya. Ini penting, Ustaz. Ya, baik, Ustaz. Sebelum kita lanjut, saya akan bacakan satu buah maklumat. Rekan rektor, rahimakumullah, SMP IT dan SMA Unggulan Darul Fikr membuka penerimaan santri baru untuk tahun pembelajaran 2007-2008 dengan fasilitas belajar yang lengkap dan modern. Kurikulum pendidikan yang komprehensif dan tenaga pengajar yang berkualitas, Darul Fikr sentiasa melahirkan siswa yang kuat akidahnya, benar dalam ibadah, terpuji akhlaknya, berjiwa kepemimpinan, serta berwawasan Indonesia dan global. Bekali putra-putri Anda untuk menyongsong masa depan yang penuh tantangan bersama Darul Fikr. Datang dan daftarkan sekarang juga di putra-putri Anda di SMP IT dan SMA Unggulan Darul Fikr Cikarang Barat, Bekasi. Untuk informasi, hubungi pendaftaran 890-4076. Kami ulang, 890-4079, maaf. Atau di 0818-0360-8124. 0818-0306-0824. Darul Fikir, Ruh Islam, mewarnai seluruh aspek pendidikan. Menghangatkan suasana akhir pekan di tengah keluarga. Sajian bermakna.